Sudah selesai pertanyaan pertama ya. Naam. Belum. Naam. Kita lanjutkan perkataan beliau rahimahullah hafizahullahu taala. Fa innahu hadzar ulama ajilla wa immatan jahabidah min ar-rukun ila ahli al-ahwa wasyatat wa mumazajatahum wa mukhalatatuhum mukhalata tamayyu'in wa taskid. Rawa al-Lalikai rahimahullah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala wallahi ma adhunnu ala dhahri al-ardi al-yawm ahadan ahabba ila syaitan halakan minni. Faqila wa kaifa? Faqala wallahi innahu la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin la yuhdithul bid'ata fi masyriqin aw maghribin fayahmiluha ar-rajulu ilayya fa idan tahat ilayya qama'tuha bisunnati faturaddu alayhi. Naam. Kata beliau, sesungguhnya para ulama ajilla, para ulama-ulama ahlus sunnah dan para imam-imam yang istimewa, naam, teristimewakan, mereka mentahdir ahlul ahwa, pengekor-pengekor hawa nafsu, naam, orang-orang yang memiliki keganjilan-keganjilan dalam pendapat-pendapatnya, dan orang-orang yang bercampur aduk dengan ahlul ahwa, ahlul bidah, bergabung bersama mereka, yaitu bergabung yang sifatnya tamayyu, yaitu basa-basi atau sifatnya lembek, tidak memberi nasihat, tidak tegas, atau sifatnya diam bahkan. Naam. Bahkan juga melakukan gembosan. Maka para ulama dari kalangan sahabah maupun para imam-imam setelahnya mentahdir yang demikian ini sampai hari ini, kata beliau, dan atas kalian sebagian contoh. Naam, demikian para imam. Contohnya kita lihat apa yang diriwayatkan Imam Al-Lalikai rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, demi Allah, kata Ibnu Abbas, aku tidak menyangka di atas muka bumi ini pada hari ini ada seseorang, naam, yang ahabba ila syaitan, lebih dicintai oleh syaitan untuk kebinasaannya daripada diriku sendiri. Lalu dikatakan, bagaimana hal itu? Faqal, dijawab oleh sahabat Ibnu Abbas, demi Allah, innahu la yuhdithul bid'ata fi masyrik, sesungguhnya dia, orang tersebut, membuat bid'ah di timur atau di barat, lalu orang lain membawa kepadaku bid'ah tersebut, fa'idan tahat ilayya, apabila bid'ah itu berakhir kepadaku, qama'tuha, maka aku akan hancurkan bid'ah itu dengan sunnah, lalu faturaddu alaih, bid'ah itu akan dikembalikan padanya. Yakni berarti di sini, naam, tidak ada jalan lain untuk melenyapkan bid'ah, yaitu dengan sunnah, dibantah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang sangat dicela dan dibenci oleh sahabah. Naam, berkata Mus'ab ibnu As'ad, la tujalis maftunan fa innahu lan yukhti'aka minhu ihdatsnatain, imma an yuftinaka fatutabi'uhu wa imma an yu'dhiyaka qabla an tufariqahu. Dikeluarkan Imam Ibnu Battah Al-Akbari di dalam Inabatul Kubra, berkata Imam Mus'ab ibni Sa'ad, jangan engkau bermujalasah, bermajelis dengan orang yang terfitnah. Fa innahu, karena sesungguhnya, lan yukhti'aka minhu, tidaklah meleset darimu salah satu dari dua perkara. Kalau engkau bermajelis dengan ahli fitnah, orang yang terfitnah, dua hal yang tidak akan meleset darimu, salah satunya. Yang pertama adalah, dia fitnah engkau, lalu engkau mengikuti dia, menjadi ahlul fitnah. Atau dia memberi sakit hatimu, naam, yang menyebabkan hatimu menjadi berpenyakit dengan syubhat, sebelum engkau berpisah dengan dia. Naam. Jadi ini dua hal yang tidak akan meleset bagi orang-orang yang bermudah-mudah untuk bermajelis dengan orang yang terfitnah. Nah, maka dengarkan nasihat ulama. Naam, dengarkan nasihat ulama. Jangan bergampang-gampangan. Wa ablag min hadza wa dzak, dan yang lebih dari ini dan itu, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalili falyandhur ahadukum may yukhalil, seseorang di atas agama saudaranya, di atas agama kekasihnya, temannya, hendaklah dia melihat kepada siapa dia berkawan, kepada siapa dia berteman. Naam, apabila telah terikrarkan semua ini pada kalian wahai ahlus sunnah, fa'lamu, ketahuilah bahwa bermajelis dengan ahlul ahwa, naam, ini berjenis-jenis. Wala yumkin an nusawiya bainahum fil hukum, tidak mungkin kita samaratakan dalam hukum. Tidak semua orang yang bermajelis dengan ahlul bidah ahlul ahwa mereka juga menjadi ahlul bidah atau ahlul ahwa, seperti yang kalian sandarkan pada Syekh bin Baz, itu maksudnya. Syekh bin Baz bukan majelis tamayyu, tapi majelis untuk menasihati dan tegas dalam nasihat beliau. Nah, ini bedanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufik, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.